عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Apa yang dimaksud di hadapan? Mari, yang belum terjadi. Apa yang dimaksud di belakang mereka? Yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi tahu. Yang belum terjadi tahu. Apalagi? Apalagi yang sedang terjadi. Ya. Maka yang sedang terjadi tidak disebut. Otomatis. Ya. Adapun yang sudah terjadi, banyak dari kita lupa. Saya yakin antum lupa. Apa yang terjadi pada diri antum 3 tahun yang lalu hari ini, ya? Apa yang terjadi pada diri antum tanggal 1 Desember tahun 2002 misalnya? Saya yakin kita lupa. Kalau tahu ingat yang besar-besar, nikah, ya, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal. Adapun yang kecil-kecil, kita makan, kita minum, kita kepleset, kita gatal-gatal, kita tidak akan ingat. Adapun Allah, tidak ada yang lupa sedikit. Allah mengetahui dengan pasti. Lebih dari itu apa? Yang ada di hadapan mereka, yang belum terjadi, sampai hal yang paling kecil. Jika kita bertanya, tahukah Allah apa yang akan terjadi pada tanggal 20 Ramadan 7 tahun lagi? Pada tangan saya, pada kaki saya, Allah bisa menjawab dengan tepat. Bagaimana enggak bisa menjawab? Orang Allah yang bikin. Ketika kaki kita gatal-gatal di tanggal tersebut, siapa yang bikin kaki kita gatal? Allah. Allah Maha Tahu. Saya kira tentang ini tidak dibantah oleh firqah manapun, kecuali Gulatul Qadariyah. Gulatul Qadariyah dikafirkan oleh para ulama karena menghilangkan ilmu Allah. Gulatul Qadariyah mereka mengatakan Allah mengetahui sesuatu setelah sesuatu itu terjadi. Sebelum terjadi, Allah belum tahu. Ini pendapat sesat orang-orang Qadariyah yang gulu, yang gula, Gulatul Qadariyah. Apalagi si fulan masuk surga atau neraka, Allah belum tahu. Allah belum tahu. Ya, si fulan tanggal sekian, jam sekian, sholat apa tidak sholat, berjamaah atau tidak, Allah belum tahu, kata mereka. Oleh karena itu, mereka dikafirkan oleh para ulama. Adapun Mu'tazilah, belum. Kan Qadariyah ini terusannya dari Mu'tazilah. Sama-sama menolak takdir. Atau memahami takdir dengan cara yang keliru. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang mengetahui ilmu Allah. Tidak ada yang mengetahui sedikit pun tentang Allah illa bima syaa, kecuali dengan sesuatu yang Allah kehendaki. Adakah yang tahu Allah itu ada di mana? Hukum asalnya enggak ada yang tahu. Allah itu ada di mana? Enggak ada yang tahu. Allah itu suka apa? Hukum asal enggak ada yang tahu. Allah itu benci apa? Hukum asal enggak ada yang tahu. Apa maunya Allah menciptakan manusia, jin, malaikat? Hukum asal tidak ada yang tahu. Illa bima syaa, kecuali yang telah Allah kasih tahu. Oleh karena itu, berbicara tentang Allah semuanya harus dengan dalil. Kan dikasih tahu oleh Allah, berarti dalil. Kalau Allah tidak memberitahu, tentu kita tidak akan tahu. Nah, disitulah batilnya orang-orang falsafah, ahli filsafat, para filosof. Karena mereka berbicara tentang Allah, berbicara tentang Tuhan, tanpa wahyu, tanpa dalil, maka mereka meraba-raba. Sebetulnya Allah itu suka apa? Sebetulnya Allah itu benci apa? Sebetulnya Tuhan itu sifatnya seperti apa? Mereka meraba-raba. Lalu mereka berteori bahwa Tuhan tidak mungkin sama dengan apapun. Sampai di sini teori mereka masih benar. Karena Tuhan tidak sama dengan apapun, maka Tuhan tidak ada zatnya. Kalau ada zatnya, berarti sama dengan manusia, batu, masjid, air, oksigen. Kan ada zatnya itu. Allah tidak ada zatnya, kata mereka. Ini kesalahan pertama. Karena Allah Tuhan tidak sama dengan apapun, berarti Tuhan tidak bertempat tinggal. Berarti Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak ada tempat yang sanggup menyangga Tuhan. Ya. Kesalahan kedua. Terus kesalahan demi kesalahan. Kenapa kita katakan salah? Ya bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Allah berada di sebuah tempat yang bernama Arsy. Dan Arsy itu ada di mana? Di bawah apa di atas? Di kiri apa di kanan? Di atas. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan para filosof. Para filosof mengenal Tuhan tanpa wahyu. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenal Tuhan, mengenal Allah semua berdasarkan wahyu. Apapun kata Allah tentang dirinya, Ahlus Sunnah mengatakan sami'na wa ata'na. Apapun kata Allah tentang dirinya, Ahlus Sunnah mengatakan ya dan ridha. Tidak menggunakan ra'yu. Tidak mengatakan mosok begitu, mosok begitu. Inilah Ahlus Sunnah. Adapun Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, mereka mengatakan enggak mungkin. Enggak mungkin Allah punya tangan, enggak mungkin Allah bertempat tinggal, enggak mungkin Allah punya telapak kaki. Enggak mungkin Allah turun ke langit dunia, enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Seolah mereka yang mengatur Tuhan. Padahal terserah Allah mau berbuat apa, mau punya sifat apa, terserah Allah. Dan seluruh sifat Allah adalah mulia. Tidak ada yang tercela. Domir yuhitun, kembali kepada khalq. kembali kepada makhluk. Berarti seluruh makhluk tidak mengetahui apa-apa tentang Allah kecuali apa yang telah Allah ajarkan. Kalau yang tidak Allah ajarkan, maka tidak mungkin tahu, walaupun sekedar nama. Oleh karena itu Nabi berdoa di saat beliau sedih, di saat beliau susah, ya. As'aluka bi kulli ismin sammaitahu lak. Aku memohon kepada Engkau ya Allah dengan nama yang Engkau sematkan pada dirimu sendiri. Ya. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Dan dengan nama yang telah Engkau ajarkan kepada seseorang di antara hamba-hambamu. Au anzaltahu fi kitabik. Aku memohon dengan namamu yang telah Engkau cantumkan dalam kitabmu. Au istasarta fi ilmil ghaibi indak. Aku memohon kepada Engkau dengan nama-nama yang Engkau rahasiakan. Hanya Engkau yang tahu. Berarti sekedar nama saja, maka harus menunggu wahyu. Ya. Diajarkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, diajarkan oleh Allah kepada di dalam kitabnya, Taurat, Injil, Zabur, kalau kita tentu Al-Qur'an. Atau dengan nama yang Allah rahasiakan. Ya, maka tidak boleh ada nama Allah di luar ini. Gitu ya. Maka jangan menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah. Ya, walaupun yang dimaksud Allah. Sang Yang Widi. Ya. Ya Gusi dan seterusnya, istilah-istilah seperti ini hindari. Katakan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul Alami, Rabbul Ka'bah, yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di luar itu jangan, walaupun yang dimaksud Allah. Ya. أننا لا نعلم شيئاً عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا إياه. Kita tidak mungkin tahu sedikit pun tentang Allah, tentang zat Allah, tentang sifat Allah, kecuali dengan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Inilah Ahlus Sunnah. Inilah para Nabi dan Rasul. Ilmunya semuanya dari Allah. Tidak ada yang dari logikanya, akalnya, nuraninya. Berbeda dengan para filosof. Berbicara tentang Tuhan diawali oleh nuraninya, akalnya, logikanya. Maka Allah dibikin bulan-bulanan oleh mereka. Ya, Allah diatur-atur. Tuhan tidak mungkin begini, Tuhan tidak mungkin begitu. Ya. Yang sering kita dengar mereka salah tafsir dengan lafaz la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, lalu mereka menafsirkan tidak mungkin Tuhan akan menguji manusia dengan ujian yang dia tidak sanggup memikulnya. Kalau saya tidak sanggup diuji dengan kemiskinan, tidak mungkin Allah akan menguji saya dengan kemiskinan. Betul? Kalau saya tidak sanggup diuji dengan kekayaan, Allah Maha tahu kan? Maka Allah tidak mungkin menguji saya dengan kekayaan. Kalau saya tidak sanggup jika diuji dengan sakit, kanker misalnya, maka tidak mungkin Allah akan menguji saya dengan sakit kanker. Betul? Betul? Salah. Salah besar. Ya. Berapa banyak orang yang diuji dengan kemiskinan? Tadinya sebelum miskin, sebelum jatuh bangkrut, dia ke masjid, dia sholat berjamaah, dia rajin ngaji. Begitu jatuh bangkrut, dia tidak ke masjid lagi. Dia sibuk mencari penghidupan, bahkan yang haram dia terjang, bahkan dia ke dukun, bahkan dia rela melakukan perbuatan-perbuatan syirik, yang penting jadi duit. Nah, dalam keadaan seperti itu, dia mati. Adakah? Ya banyak. Berarti Allah menguji dia dengan kemiskinan, padahal dia tidak sanggup diuji dengan kemiskinan. Maka kalimat tadi batil. Ada juga yang diuji dengan kekayaan. Waktu belum kaya raya, dia ke masjid, dia berjamaah, dia ngaji, sering bersedekah, walaupun tidak banyak. Begitu Allah uji dengan kekayaan, bisnisnya maju luar biasa, perusahaannya di mana-mana, maka mulai dia tinggalkan sholat berjamaah, dia tidak ngaji lagi, lama-lama bahkan tidak sholat, kalah oleh urusan dunia. Dalam keadaan seperti itu dia mati. Adakah seperti ini? Banyak. Berarti dia diuji oleh Allah dengan sesuatu yang dia tidak sanggup, yaitu kaya. Oleh karena itu, ucapan tadi salah. Salah menafsirkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Mereka enggak faham dengan ayat itu. Padahal ayat itu maksudnya bukan itu. Maksudnya apa? Kalau orang tidak sanggup sholat dengan berdiri, maka boleh dengan duduk. Kalau orang tidak sanggup puasa Ramadan, ya enggak usah puasa Ramadan. Kalau dia tidak mampu bayar zakat, ya enggak usah bayar zakat, walaupun zakat itu rukun Islam. Kalau dia tidak bisa pergi haji, ya enggak usah pergi haji, walaupun itu rukun Islam. Itu maksudnya. Ya. Seorang wanita janda, kaya raya, tidak punya suami, tidak punya anak laki-laki, tidak punya abang, tidak punya adik laki-laki, tidak punya ayah, ayahnya sudah meninggal, tapi kaya raya. Sanggupkah dia pergi haji? Sanggupkah dia pergi haji? Tidak sanggup, tidak mampu, karena dia tidak punya mahram. Nah, jangan. Itu yang dimaksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan ujian kehidupan ini, keliru. Ya. Lihat para filosof salah memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Maka wajib kita tinggalkan ilmu filsafat. Wajib. Kalau berhubungan dengan agama. Kalau berhubungan dengan agama. Kalau tidak berhubungan dengan agama, ya silakan. Ya. Kan Aristoteles, Socrates, Plato dan seterusnya berbicara tentang dunia dan berbicara pula tentang Tuhan. Nah, mereka yang berbicara tentang Tuhan, yang ini harus ditolak. Awalnya filsafat itu masuk ke dunia Islam berbicara tentang ilmu tabii. Bagaimana air itu sifatnya selalu cari tempat yang lebih rendah, beda dengan asap, selalu naik. Kenapa air itu mendidih di suhu tertentu? Kenapa kalau didiamkan lama-lama habis menguap? Tadinya di situ, ilmu filsafat. Ini bermanfaat. Tafakkaru fil khalqi, perintah Allah. Yang kedua, berbicara tentang Tuhan. Berbicara tentang Tuhan. Dua-duanya filsafat. Lama-lama kaum muslimin meninggalkan yang ini. Meninggalkan filsafat yang berbicara tentang dunia. Asyik dengan filsafat yang berbicara tentang Tuhan, tentang Allah. Diawali oleh Khalifah Al-Ma'mun, anak dari Harun Ar-Rasyid, dan jadilah musibah besar melanda kaum muslimin sampai mengakibatkan Imam Ahmad bin Hanbal harus dipenjara selama kira-kira 30 bulan dan disiksa. Gara-gara apa? Gara-gara beliau tidak mau menerima ilmu filsafat ini. ya, meyakini bahwa Al-Quran bukan makhluk. Sedangkan Khalifah Al-Ma'mun mewajibkan seluruh ulama untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Dengan logikanya, Al-Quran Allah bukan? Bukan. Kalau bukan Allah, namanya apa? Allah Khaliq. Makhluk itu apa? Selain Allah. Karena Al-Quran bukan Allah, berarti Al-Quran makhluk. Nah, ini filsafat. Meninggalkan ayat-ayat Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, Al-Quran bukan makhluk. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa seluruh makhluk dan amr Allah, perintah Allah itu milik Allah. Nah, kalau perintah Allah dalam Al-Quran sama dengan makhluk, berarti kalimat ini sia-sia. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk. وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة. Allah telah mengajarkan kepada kita hal-hal yang banyak sekali. Apa yang diketahui oleh manusia wajib kita katakan bahwa itu dari Allah. Tidak boleh kita mengatakan saya jadi dokter ini, saya bisa tahu penyakit ini, obatnya ini, penyakit itu, obatnya ini. Bukan dari Allah, tapi dari guru saya. Wajib kita hilangkan kalimat itu. Bahwa seluruh ilmu yang kita miliki adalah dari Allah. Apabila itu benar. Apabila itu benar. Nah, Allah telah mengajarkan kepada kita banyak hal. Kita tidak bisa menghitung satu persatu. Sampai kita umur sekian, ada yang 40 tahun, ada 50 tahun, kita tahu banyak hal, ya, dan masing-masing berbeda. Si A tahu tentang listrik, si B tahu tentang bangunan, si C tahu tentang kesehatan. Wajib kita yakini bahwa itu dari Allah. Apalagi tentang halal haram, si A tahu tentang sunnah dan bid'ah, si B tahu tentang syirik dan tauhid. Wajib kita yakini bahwa itu dari Allah. Wa an asma'ihi wa sifatihi wa an ahkamihi al-kauniyah wa ahkamihi asy-syar'iyyah. Hukum-hukum kauniyah, hukum-hukum syar'iyyah, semuanya kita tahu dari Allah. Kabel listrik tidak boleh nempel, kalau nempel konslet bisa kebakaran. Ini hukum-hukum kauniyah. Hukum-hukum kauniyah. Air di bawah 0 derajat membeku, di atas 100 derajat menguap dan seterusnya. Ini hukum-hukum kauniyah. Tahu dari mana kita? Dari Allah. Tidak boleh kita mengatakan saya menemukan sendiri. Kan pernah kita bahas dulu. Ada 5 hidayah itu. Salah satunya kan itu. Ya. Maka jika antum bertanya siapa yang mengajarkan kepada Thomas Edison sehingga dia menemukan bola lampu, katakan Allah. Allah memberikan hidayah kepada dia, ya. Diawali dari dia berpikir, merenung. Allah berikan hidayah. Berapa banyak orang yang berpikir, merenung, tapi tidak menemukan apa-apa, tidak diberi hidayah seperti itu. Wajib kita yakin seluruh ilmu adalah dari Allah. Ya. Semuanya perantara. Siapa yang mengajarkan abangnya untuk mengubur mayat adiknya? Yang orang bilang Qabil membunuh Habil. Siapa yang mengajarkan ngubur? Kan belum ada orang mati waktu itu. Waktu itu kematian pertama yaitu tadi yang Taurat dan Injil menyebut sebagai Habil, kematian pertama. Yang membunuh abangnya, akhirnya dikubur kan. Siapa yang mengajarkan dia mengubur? Allah. Lewat burung. Lewat burung gagak. Yang mengajarkan Allah lewat burung itu. Abangnya itu melihat burung menggali tanah, lalu dimasukkan burung yang mati, lalu ditutup dengan tanah. Allah yang mengajarkan lewat burung itu. Dan para ulama mengatakan ini bukan satu-satunya kejadian. Ini bukan satu-satunya kejadian. Ya, tetapi kejadian secara umum. Berapa banyak hewan yang menguburkan mayat hewan lain. Ini salah satu contoh, bukan satu-satunya contoh. Gitu. Para ulama berdalil dengan hewan-hewan di muka bumi. Taruhlah kucing misalnya. Kucing itu ada yang mati sendiri. Ya, tidak ditabrak, tidak kita bunuh, mati sendiri. Adakah? Ya tentu ada. Gak mungkin gak ada, ya kan? Kalau ajalnya sudah sampai, ya mati kucing itu. Ya. Nah, pertanyaan besar. Kenapa kita jarang menemukan bangkai kucing? Ya. Kenapa jarang sekali kita menemukan bangkai kucing? Padahal kucing mati itu, ya mungkin sehari bisa ratusan, bisa ribuan. Tapi kenapa kita jarang, kecuali ketabrak, dibunuh, ditembak. Ya? Padahal banyak sekali kucing yang mati setiap hari, yang tidak ditabrak, yang tidak ditembak. Nah pertanyaan besar, kemana bangkainya? Ah, jawabannya itu, surat Al-Baqarah itu. Ya, lihat para ulama jeli, ya. Itu jawabannya. Jadi peristiwa burung tadi bukan satu-satunya peristiwa. Artinya banyak hewan-hewan yang menguburkan bangkai saudaranya. Luar biasa. Siapa yang ngajarin? Allah Rabbul Alamin. Yang mengajarkan burung itu menguburkan bangkai saudaranya siapa? Allah Jalla wa'ala. Ya. Walakin hadzal katsir huwa binisbati lima'lumihi qalil. Ilmu-ilmu yang begitu banyak yang kita dapati, ada orang yang tidak kagum dengan ilmunya Imam Syafi'i? Tidak ada. Ada orang yang tidak kagum dengan ilmunya Imam Bukhari? Tidak ada. Tidak ada. Jangankan temannya, jangankan muridnya, gurunya Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai. Ini guru dari Imam Bukhari, yang dari ucapannya maka tergerak Imam Bukhari untuk menulis kitab yang luar biasa di muka bumi sampai hari ini. Sahih Bukhari. Beliau menulis kitab Sahih Bukhari itu digerakkan oleh ucapan Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, yang mengatakan alangkah baiknya kalau ada orang yang menulis hadis yang sahih saja. Yang dhaif jangan dimasukkan dalam satu kitab. Waktu itu belum ada. Muwatta tercampur antara sahih dhaif. Musnad Ahmad tercampur antara sahih dhaif. Begitu juga yang dimiliki oleh Imam Syafi'i al-Umm tercampur antara sahih dhaif. At-Tabari sahih dhaif. Nah, beliau mengatakan alangkah baiknya kalau ada yang menulis satu kitab di dalamnya hadis sahih semua, jangan ada yang dhaif. Ah, dengan ucapan inilah tergerak Imam Bukhari yang masih muda waktu itu untuk menulis kitab ini, dan dengan pengorbanan yang luar biasa. Ya, tidak ada waktu lagi untuk mencari ma'isyah. Tidak ada waktu lagi untuk mencari uang. Habis waktunya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih saja. Ya, puluhan tahun. Puluhan tahun. Sampai pernah beliau malu keluar rumah. Karena tidak ada pakaian yang layak. Ya. Padahal antum tahu seandainya beliau dapat royalti, ya, berapa miliar dari Sahih Bukhari. Mana negeri Muslim yang tidak ada Sahih Bukhari-nya? Bahkan setiap masjid ada Sahih Bukhari. Beliau tidak menikmati royaltinya. Ya. Sementara hari ini sebagian orang marah-marah enggak dikasih royalti. Imam Bukhari, dan itu hak, ya. Itu hak. Seperti Syekh Albani marah. Itu hak. Itu hak penulis. Bukan hak penerbit. Penerbit enggak punya hak. Yang punya hak penulis. Hari ini yang kaya penerbitnya. Penulisnya dapat segitu udah. Padahal laku keras. Ini zalim. Ya. Nah, kita lihat Imam Bukhari tidak menikmati sama sekali. Hidup dalam keadaan miskin. Bahkan kalau antum tahu, akhir kehidupan Imam Bukhari menyedihkan. Sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Ya, sebatang kara. Ada fitnah waktu itu dengan Muhammad bin Yahya. Panjang kisahnya. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai melihat ilmunya Imam Bukhari ini terkagum-kagum. Padahal gurunya. Sampai pada satu ketika murid-murid dari Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, murid-murid dekatnya, berbincang dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari lebih dekat ke Ali bin Madini. Walaupun murid juga, tapi lebih dekat. Kan biasa begitu ya. Syekh Ali, Syekh Musa lebih dekat ke Syekh Albani. Ya. Syekh Abdul Razak, Husain Al-Abbad lebih dekat ke Syekh bin Baz. Ya. Walaupun tentu mereka menganggap semuanya guru. Nah, satu ketika, murid-murid dari Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai membawakan sanad hadis. Didengar oleh Bukhari. Nanya kepada Bukhari, tahu enggak sanad ini? Imam Bukhari menjawab, aku enggak tahu sanad itu. Ya. Nah, teman-temannya ini kaget dan senang, ya. Kok Bukhari sampai enggak tahu? Kami tahu. Ada rasa bangga gitu ya. Lalu mereka melaporkan ini kepada gurunya, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai. Bahwa kami membawakan sanad hadis Bukhari enggak tahu. Apa jawab Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai? Al-hadis alladhi la ya'lamuhu al-Bukhari laysa bihadis. Kalau ada hadis kok Bukhari enggak tahu, berarti itu bukan hadis. Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai sampai mengucapkan kalimat seperti itu. Hadis yang tidak diketahui oleh Bukhari berarti bukan hadis. Kayak apa ilmunya Bukhari? Ya, membikin takjub guru-gurunya. Nah, kata beliau, ilmu yang begini banyak yang dimiliki oleh para ulama itu enggak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu Allah. Wa huwa binisbati li ma'lumihi qalil. Dibandingkan dengan ilmu Allah, kecil ilmunya Bukhari. Kecil ilmunya Jibril, kecil ilmunya Rasulullah. Karena Allah Maha berilmu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Isra, "Wa yas'alunaka 'anil ruh." Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahwa ruh urusan Rabbku, urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Ilmu yang Allah berikan kepada Jibril sedikit sekali. Ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah sedikit sekali. Ilmu yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya ini sedikit sekali. Dari yang sedikit, berapa banyak kita terkagum-kagum dengan ilmu seseorang. Ya. Bagaimana ilmu Allah? Kita lanjutkan. Wasi'a kursiyuhus samawat wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Antum tahu wasi'a sering diterjemahkan seluas. Ini tidak tepat. Yang tepat meliputi. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Artinya langit dan bumi itu diliputi. Berarti besar mana? Langit dan bumi apa kursinya Allah? Kursinya Allah. Kursinya Allah. Gitu. Kalau diterjemahkan dengan seluas, kursi Allah seluas langit dan bumi, ya berarti sama. Sama, batin. Sangat batin. Kalau sama. Kenapa? Karena jauh sekali perbedaannya. Antara langit dan bumi, bukan langit pertama ya, tujuh langit. Antara tujuh langit plus bumi dibanding dengan kursi Allah, seperti apa? Sering kita ulang-ulang? Iya, seperti cincin. Ini diulang lagi oleh beliau. Ya, mari kita ikuti. Beliau bahas apa itu kursi. Kursi bukan ars. Kursi bukan ars, ars bukan kursi. Jadi bukan tempat bersemayamnya Allah, bukan. Apa kata Ibn Abbas, kursi? Innahu maudi'u qadamail Allah. Kursi ini adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Ucapan siapa ini? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Ya. Jangan main-main. Ucapan Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas mendengar, mengucapkan kalimat ini, bahwa kursi Allah itu tempat diletakkannya kedua telapak kaki Allah. Ini didengar oleh Aisyah, didengar oleh Abu Hurairah, didengar oleh Ali bin Abi Thalib, didengar oleh para sahabat yang lain, dan tidak ada yang menentang, tidak ada yang protes, tidak ada yang membantah. Berarti bisa dikatakan sebagai ijma', walaupun secara sukuti, secara diam. Karena Islam tidak mengenal demokrasi. Kalau demokrasi dikatakan setuju kalau ngangkat tangan. Kalau ngangkat tangan berarti setuju. Kalau enggak ngangkat tangan, diem, berarti ada istilahnya setuju, enggak setuju, ada satu lagi, apa? Absen. Dalam Islam tidak ada. Ketika absen berarti setuju. Ketika tidak mengangkat tangan berarti setuju. Ini kaidah. Ya. Ketika ada orang mengatakan sesuatu lalu diam saja, maka dia setuju. Ini kaidah dalam Islam. Ya. Beliau membawakan marojik yang sangat banyak. Ya. Riwayat bahwa Ibnu Abbas mengatakan kursi ini yang terdapat dalam ayat kursi, maka disebut ayat kursi. Karena di situ ada kata-kata kursi, dan kursinya itu dinisbatkan kepada siapa? Wasi'a kursiyuhu. Hu dhamir mutasil, kembali ke Allah. Berarti kursi itu kursi siapa? Kursi Allah. Maka wajib kita yakini, kita imani bahwa Allah memiliki kursi. Maka jelas ayatnya, ayat kursi. Dan Nabi tidak pernah mengatakan, Nabi kan ribuan kali baca ayat kursi. Di mimbar, ketika ceramah, beliau tidak pernah mengatakan maksud kursi ini anu, maksud kursi ini kiasan, maksud kursi ini bukan arti sebenarnya. Enggak. Kursi ya kursi, katakan kursi. Enggak perlu dibahas, semua orang tahu kursi itu apa. Ya, masuk dalam bahasa Indonesia, kursi. Sama dengan bahasa Arab, kursi. Semua orang tahu kursi itu apa. Enggak usah dibahas. Yang dibahas kursi Allah. Gitu. ucapan Ibnu Abbas bahwa kursi Allah itu tempat diletakkannya kedua telapak kaki Allah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di kitab beliau As-Sunnah, Ibnu Abi Syaibah di kitab beliau Al-Arsh, Ibnu Khuzaimah di kitab beliau At-Tauhid. Jadi bukan hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mempunyai kitab At-Tauhid, Ibnu Khuzaimah juga punya kitab At-Tauhid. Kemudian Imam Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak, dan beliau mengatakan hadis ini sahih, riwayat ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi, Al-Hafidh Az-Zahabi, murid dari Al-Imam Al-Iraqi, mengatakan hadis ini sahih. Kemudian Al-Imam Ad-Daruqutni, antum tahu siapa Al-Imam Ad-Daruqutni yang dites oleh teman-temannya untuk mengikuti ucapan gurunya karena ta'limnya tengak-tengok, ya masih kecil remaja, tengak-tengok, garuk-garuk, lihat sono, lihat sini, kayak enggak konsen, enggak fokus. Temannya kesel, ya ini pasti enggak paham ini, tengok-tengok, garuk sana, garuk sini, gitu kan. Begitu ditanya, ayo tadi bahas apa, ya Syekh tadi bahas apa, diulangi oleh Imam Daruqutni dari awal sampai akhir pas persis, ya padahal dengerinya sambil nengak sana nengak sini, ya nggak kayak kita dengerin konsen, habis itu ditanya nggak tahu, ya. Itulah kita, ya ini Al Imam Daruqutni tengok sana tengok sini, begitu ditanya subhanallah ucapan gurunya syekhnya dari awal sampai akhir diulang tepat persis. Ini Al-Imam Ad-Daruqutni, beliau mengatakan sahih riwayat Ibnu Abbas dari dalam kitab beliau As-Sifat. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Haythami dalam kitab beliau sangat terkenal Majma'uz Zawaid. Kemudian Al-Imam At-Tabrani dan lain-lain. Imam-imam meriwayatkan, bagaimana kita mau bilang enggak masuk akal, enggak benar hanya dengan hawa nafsu kita, hanya dengan logika kita, nurani kita. Kita tentang ulama-ulama besar ini. Ya, inilah hujjah. Maka wajib kita terima kalau kita enggak punya ilmu. Jangan kita sombong. Kalau kita mengatakan enggak benar ini, kita sombong luar biasa. Apa yang kita miliki? Berani-beraninya membantah ucapan Ibnu Abbas, murid langsung Nabi. Bertahun-tahun mulazamah berguru pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa kursi Allah adalah tempat di mana di situ diletakkannya kedua telapak kaki Allah. Ya. Wa laisa huwal arsy, dan kursi bukan arsy. Balil arsyu akbar minal kursi. Tapi arsy jauh lebih besar dari kursi. Nah, ini beliau bawakan riwayatnya. Waqad warada 'ani Nabi alaihi salatu wassalam. Ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat dalam kitab Al-Arsy Ibnu Abi Syaibah, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Asma wa Sifat, dan lain-lain disahihkan oleh Syalbani di silsilah sahihah. أن السماوات السبع والأرضين السبع, langit yang tujuh berikut bumi yang tujuh dibandingkan dengan kursi Allah adalah seperti hilqa, seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Ulqiyat fi fala, apa padang pasir yang sangat luas itu? Kursi Allah. Apa cincin itu? Langit dan bumi yang tujuh. Kayak apa besarnya kursi? Kayak apa kecilnya langit yang tujuh? Cincin dibanding dengan padang pasir yang sangat luas. Jika cincin diletakkan di atas meja ini, maka cincin itu kecil sekali dibanding dengan meja ini. Itu bukan meja lagi, tapi padang pasir yang sangat luas. Kemudian wa anna fadlal 'arsy 'alal kursi, dan besarnya 'ars dibanding kursi, ka fadlil falat 'ala hadhihi al halqa, seperti itu pula seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Cincin itu seperti kursi, padang pasir yang sangat luas itu seperti arsy Allah. Perbandingan yang sangat jauh sekali. Kita tidak bisa bayangkan betapa besarnya kursi Allah, lebih tidak bisa bayangkan lagi betapa besarnya arsy Allah, lebih tidak bisa kita bayangkan lagi betapa besarnya Allah Rabbul Alamin secara zat dan secara sifat. Adapun orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, apalagi Jahmiyah mengikuti subhat falasifah bahwa Allah itu besar apanya? Sifatnya saja. Sifatnya saja. Allah sifatnya besar. Sebagaimana Nabi sifatnya agung. Orangnya ya Nabi segitulah. Sama kita yang enggak jauh beda. Ya beda-beda sejengkal, dua jengkal tingginya ya. Nah, mereka mengatakan Allah seperti itu. Allah itu besar, agung, apa sifatnya? Adapun zatnya enggak besar. Orang enggak ada zatnya gimana besar? Enggak ada zatnya. Nah, berbeda dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Meyakini bahwa Allah itu besar, apanya? Sifatnya ya besar, zatnya ya besar. Allah berada di atas arsy. Dan Allah jauh lebih besar dari arsy. Ya, arsy saja seperti ini. Hadza yadullu ala 'azami hadhihi al-makhluqat. Ini menunjukkan betapa besar makhluk-makhluk itu ya. Betapa besarnya kursi, betapa besarnya bumi, kita sepakat. Bumi ini besar sekali. Betapa besarnya langit, betapa besarnya kursi, arus, dan seterusnya. Wa 'azamul makhluq yadullu 'ala 'azamil khaliq. Dan besarnya makhluk menunjukkan besarnya khaliq. Yang diciptakan aja sebesar itu, bagaimana yang menciptakan? Falasifah kebalik. Yang diciptakan besar sekali. Gunung besar, bumi besar, langit besar. Adapun yang menciptakan justru kecil. Orang enggak ada zatnya. Enggak ada zatnya, kecil. Jadi Tuhan itu tidak ada zatnya. Mereka lupa ucapan Nabi Isa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang ada di nafasku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasmu. Berarti Nabi Isa dengan Allah sama-sama punya nafas, punya zat. Ini batil ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak punya zat. Ya, melebur dalam jagat raya alam semesta ini. Oleh karena itu tidak boleh mengatakan di sana, di sana, di sana. Hadis yang sangat besar, hadis jariyah, mereka tolak. Bahkan tanpa ilmu, seorang tokoh yang dianggap sebagai mufassir Indonesia, ahli tafsir Indonesia, tanpa ilmu sama sekali mengatakan hadis itu dhaif. Hadis yang menunjukkan bahwa Allah punya arak, yaitu ke atas, wajib ditolak karena itu dhaif. Ya, tanpa ilmu. Kenapa tanpa ilmu? Enggak bahas sana. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud membawakan hadis itu dengan sanad. Sampai kepada Ibnu Abbas, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada budak perempuan itu, "Aina Allah?" Dijawab oleh budak itu menunjuk ke atas. Ini kan ilmu. Beliau tidak membahas ilmu itu. Langsung dengan hawa nafsunya, dengan kejahilannya mengatakan tidak sahih titik. Kenapa? Tidak masuk akal. Ya, akal dia tentu. Kalau saya mengatakan, kalau saya masuk akal Pak, kan bisa aja. Kan tinggal ngomong kan, nggak masuk akal, akal siapa? Akal Bapak nggak masuk akal, akal saya masuk. Ya, ya kan? Kalau pakai akal-akalan, ya nggak bisa lah. Kalau mau bantah, Abu Dawud, bantah Imam Muslim membawakan sanad itu. Apakah kita bilang Abu Dawud asal-asalan, Imam Muslim nulis hadis asal-asalan? Silakan bantah. Oh, ini enggak sahih karena sanadnya tidak nyambung, terputus di sini. Antara si A dengan si B ini enggak ketemu, enggak sezaman. Ah, baru ilmu itu namanya. Tapi tidak, sanadnya tidak dibahas. Langsung dikatakan tidak sahih. Ya, ahli tafsir Indonesia. Ya. Maka wajib kita yakini bahwa kebenaran milik Allah dan Rasulnya, bukan milik siapa-siapa. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertanyaan. Mengapa kebanyakan para ulama salaf tidak menyusun kitab tentang pembahasan mengenai makhluk seperti manusia, hewan, alam semesta, dan lain-lain, padahal sepertiga Al-Quran berisi tentang makhluk? Mohon penjelasan. Barangkali antum yang tidak tahu, ya, antum bisa lihat kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Antum bisa lihat kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam. Ya. Bahkan di Sahih Bukhari ada kitab apa? Bada'ul Khalq. Ada kitab tentang Bada'ul Khalq. Bagaimana pertama kali makhluk itu diciptakan. Tentu yang dimaksud di sini, yang ditulis oleh mereka adalah yang gaib. Adalah yang gaib. Dari apa Adam itu diciptakan? Kan gaib. Dari apa Hawa itu diciptakan? Kan gaib. Gitu. Adapun yang bukan gaib, ya enggak usah pakai Al-Qur'an, tanpa Al-Qur'an juga bisa, ya kan? Seperti tadi, kenapa air selalu mencari tempat yang lebih rendah? Kan tanpa Al-Quran, tanpa sunnah bisa ditemukan. Bukan gaib, kan? Nah. Maka para ulama lebih fokus ke sesuatu yang gaib. Karena sekali lagi, kalau bukan gaib, ya bukan ilmu besar. Karena bisa diketahui oleh orang kafir, bisa diketahui oleh orang musyrik. Ya. Seperti Thomas Edison tadi kan bukan seorang muslim, bisa tahu kan? Gitu. Ada beberapa pengurus masjid yang melarang adanya pelajaran bahasa Inggris di masjid, katanya tidak pantas. Iya, kalau bahasa Arab tidak dipelajari, ya tidak pantas ya. Seorang Muslim menyibukkan diri belajar bahasa Inggris sementara tidak tertarik dengan bahasa Arab, tentu ini tidak pantas, sangat tidak pantas. Kecuali dia sudah tahu bahasa Arab, nah, bolehlah ditambah. Karena kan seluruh bacaan kita dalam sholat semuanya bahasa Arab. Ada bahasa Inggrisnya enggak salat? Enggak ada kan? Doa-doa bahasa Arab, Al-Qur'an yang kita baca bahasa Arab. Kitab yang tadi kita bahas semuanya bahasa Arab. Bagaimana kita buta dengan bahasa Arab dan kita tenang-tenang saja? Mestinya kan ada rasa prihatin, risau. Bagaimana bahasa Arab saya buta sama sekali, sementara setiap hari saya melafadzkan bahasa Arab. Ya. Ada kisah menarik. Orang Indonesia yang pergi haji, dia baca Al-Quran dengan suara bagus, makhraj bagus, tajwid bagus. Ada orang Arab di situ terheran-heran. Ya, padahal jelas wajahnya bukan wajah Arab. Gitu. Kagum. Kagum. Ya. Bagus suaranya, tajwidnya, makhrajnya, panjang pendeknya, benar semualah. Kagum orang Arab ini. Mungkin dia tidak sehebat itu gitu ya, kagum. Lalu diseng-seng dia nanya, tahu maksud yang dibaca gitu ya? Mungkin pakai terjemah gitu ya, ada penterjemahnya gitu sih. Dijawab oleh yang baca ini, nggak tahu. Ya, kata orang Arab ini lebih kagum lagi ya, lebih heran lagi gitu ya. Bagaimana suaranya bagus sekali, makhrajnya, tapi nggak tahu artinya. Jadi kita dari kecil dicekoki dengan itu saja. Tajwid, makhraj, panjang pendek, itu di nomor satukan. Bahasa Arabnya artinya tidak ada perhatian sama sekali. Bagaimana status perkawinan antara Fir'aun yang kafir dan Asiyah yang muslim? Allah tidak menjelaskan, ya. Kenapa membahas tentang status perkawinan, sedangkan Fir'aun sendiri jelas berada dalam kekufurannya. Ya. Ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau syariat Nabi Muhammad SAW, ya tentu tidak sah. Yang kedua, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Asia. Tidak ada yang mau lari kemana, pasti ketangkep. Ya. Dan tidak ada yang diperbuat oleh Asia, dan tidak ada keluar kata-kata dari mulutnya untuk bercerai, berpisah, mengajak Fir'aun masuk Islam, mengikuti agamanya Nabi Musa, tidak ada. Dan Asiyah tidak disalahkan oleh Allah dalam hal ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha tadi. Tidak sanggup bagi Asiyah. Apakah Nabi di setiap Jumat subuh membaca surat As-Sajdah dan sujud tilawah? Iya. Iya. Sering kali, saya kira tidak setiap ya. Ayat Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan. Itu sunnah. Bukan sujud tilawahnya yang sunnah. Ini keliru. Jadi sunnahnya itu baca ayat Hamim As-Sajdah di rokaat pertama, dan Al-Insan di rokaat kedua. Itu sunnahnya. Nah kebetulan saja di surat As-Sajdah itu ada ayat As-Sajdahnya. Maka sujud tilawah. Maka keliru kalau ada imam di subuh Jumat tidak baca Hamim As-Sajdah, tapi baca Iqra' Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, kan terusannya, terakhirnya wasjud waqtarib, lalu sujud, yang penting sujud tilawah, ini keliru. Ada sebagian yang salah paham seperti itu. Apa hukum iqamah? Bagaimana kalau sholat hanya berdua di rumah atau di kantor, apakah wajib iqamah? Jangankan berdua, sendiri disunahkan iqamah. Mengapa Nabi menyebut orang-orang di sekitarnya dengan sebutan sahabat? Mengapa tidak murid atau pengikut atau yang lain? Sahabat ini bukan seperti saya punya sahabat antum, antum sahabat saya, bukan. Sahabat ini bukan pengertian bahasa. Ya. Tapi pengertian syar'i. Sahabat adalah apa? Teman dekat gitu? Enggak. Sahabat bukan teman dekat. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Ini yang pertama. Syarat pertama. Syarat kedua, ketika bertemu Nabi itu dia muslim, beriman. Syarat satu lagi, mati dalam keadaan Muslim. Nah, ini tiga. Ketika seseorang mempunyai tiga syarat ini, memenuhi tiga kriteria ini, berarti dia sahabat. Maka Raja Najasyi, Habsyi, sahabat bukan? Bukan, walaupun dia Muslim, mati dalam keadaan Islam, sezaman dengan Nabi. Kenapa? Tidak bertemu Nabi. Tidak bertemu Nabi. Ya. Ada orang yang murtad di zaman Abu Bakar, beriman di zaman Nabi, Muslim. Sahabat? Bukan. Karena harus mati dalam keadaan Muslim. Ya. Jadi antum jangan mengatakan bahwa sahabat di sini teman dekat, ya, sangat akrab dengan Nabi. Bukan. Ada orang baru sekali ketemu dengan Nabi, itu pun ketemunya rame-rame di Haji Wada, ngelihat Nabi dari jarak beberapa puluh meter. Habis itu enggak ketemu lagi, dan itu sekali-sekalinya. Sahabat bukan? Dan dia Muslim dan mati dalam keadaan Islam. Sahabat bukan? Sahabat. Kalau katakannya, ya bukan sahabat lah, kenal juga enggak. Ya, Nabi enggak kenal. Ya. Sahabat kan dekat. Nah, jadi sahabat ini bukan pengertian bahasa. Sahabat adalah tadi, tiga tadi. Kebiasaan Nabi selesai sholat berjamaah, apakah zikir masing-masing? Iya, zikir masing-masing. Pernah beliau berzikir dengan suara keras untuk litta'lim, untuk mengajarkan. Karena beliau tidak mengajarkan ibadah kecuali sambil ibadah. Beliau mengajarkan tata cara sholat sambil sholat. Beliau mengajarkan tata cara wudu sambil wudu. Maka beliau pernah sengaja sholat di atas mimbar agar dilihat bagaimana cara beliau sholat. Nah, ketika para sahabat hafal, tahu, faham bahwa setelah sholat baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, enggak ada azimnya, ya, diteruskan dengan Allahumma antas salam, minkas salam, terus tanpa yuhyi wa yumit, subhanallah, subhanallah, dan seterusnya, maka Nabi tidak keras lagi. Itu persaksian dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah mengatakan, dulu aku tahu sholat itu sudah selesai ketika aku mendengar Rasul membaca tasbih, tahmid. Dulu, ada kata-kata dulu, berarti sekarang tidak lagi. Di awal-awal diwajibkannya sholat berjamaah. Apakah kita harus meyakini adanya binatang dinosaurus? Tidak. Tidak. Itu kan teori saja. Bisa benar, bisa salah. Ya. Bagaimana meyakini sesuatu yang bisa benar, bisa salah? Ya. Terus istilah itu dari siapa? Ya. Tidak. Apakah sholat qobliyah zuhur harus 4 rakaat? Bolehkah 2 saja? Boleh. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, ada pilihan. Tentu 4 rakaat lebih baik dari 2 rakaat. 2 rakaat boleh. Begitu juga ba'diyah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Sekali lagi, pekan depan kita libur sekali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.